Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur, rasa berterima kasih kita yang besar kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Keberadaan kita pada hari ini menyambut pagi hari, menjalani hari-hari kita pada hari ini dengan penuh kebaikan merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pergunakan hari kita ini yang mungkin merupakan hari terakhir bagi kehidupan kita untuk tetap berbuat yang terbaik dan tetap hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat kita pada hari ini sudah memasuki ayat ke-59 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun wa antaina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang yang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-59 ini masih memiliki kaitan yang erat dengan keterangan ayat sebelumnya. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menggambarkan tentang hukuman Allah yang keras, yang Allah persiapkan buat setiap orang yang melakukan tindakan dosa dan maksiat di dalam kehidupannya, maka di dalam ayat ke-59 ini ada sedikit rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya adalah bahwa salah satu asbabun nuzul ayat ini ketika orang-orang musyrik meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan bukit Safa menjadi emas. Wahai Muhammad, kalau betul ajaranmu ini benar, tolong buktikan salah satunya dengan cara menjadikan bukit Safa ini menjadi emas. Ya, bukit Safa dan Marwah, yang kalau kita melaksanakan haji kita pasti akan melakukan sa'i antara kedua bukit ini. Kemudian karena tantangan yang mereka sampaikan ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan keterangan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku bisa saja membuat bukit Safa ini menjadi emas, tetapi dengan satu catatan, kalau ternyata orang-orang itu masih tetap juga ingkar kepada diriku, tidak mau menyembahku, maka aku akan azab mereka dengan azab yang sangat keras sebagaimana yang pernah aku turunkan kepada umat-umat sebelumnya. Tetapi kalau engkau mau wahai Muhammad, bukit ini tidak akan kujadikan, bukit Safa ini tidak akan kujadikan emas, ya. Aku akan bersikap sedikit lembut kepada mereka." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Allah, ista'anni bihim." Ya Allah, berlaku lebih lembut. Aku mohon kepadamu agar engkau berlaku lebih lembut. Ya. Ayat ini memberikan keterangan sababun nuzul ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa ada janji dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlakukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memperlakukan umat terdahulu yang ingkar dengan cara mengazab mereka dengan azab yang sangat dahsyat sekali. Kaum Nabi Nuh dikirimkan banjir yang begitu sangat hebat, memporak-porandakan semuanya, hancur semuanya kecuali yang sempat dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Lut karena melakukan tindakan homoseksual, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan negeri itu, Allah balikkan. Fakhasabna bihi, ya. Kami balikkan bumi itu, kami tenggelamkan, ya. Fase menjadi pelajaran bagi orang-orang yang kemudian tahu tentang kisah kaum Nabi Lut ini. Kemudian begitu juga dengan kaum Ad yang Allah kemudian arsalna alaihim rihal aqim. Kami kirimkan angin dingin yang mencucuk yang tidak akan sanggup ditahan oleh manusia. Mati dalam keadaan berdiri seperti tunggul kayu yang kemudian membusuk dan tidak mampu melakukan apapun. umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melakukan tindakan keingkaran sudah dijanjikan oleh Allah tidak akan diazab sebagaimana umat terdahulu. Akan tetapi bukan menutup kemungkinan bahwa akan tetap azab Allah tetap diturunkan, tetapi tidak seberat umat dahulu. Tapi jangan pula akhirnya keterangan sababun nuzul ayat ini menjadi satu pencerahan buat orang-orang yang tetap yang selama ini melakukan kemaksiatan. Oh tidak apa kalau kemudian melakukan maksiat, toh juga hukumannya tidak seberat umat terdahulu. Tetap azab yang Allah turunkan sangat berat dan sebenarnya tidak akan sanggup kita tahan walaupun itu diturunkan dalam keadaan yang sederhana sekali. Oleh karena itu, walaupun ayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku keras kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana umat terdahulu, walaupun begitu kita tetap harus berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang tetap tunduk dan patuh kepadanya. Untuk lebih menjelaskan keterangan ayat ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita Ustaz Adiasah, kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita melihat ayat ini seakan-akan ayat ini betul-betul sedang berdialog dengan kita. Sebab ada perkiraan atau ada anggapan dari sebahagian orang bahwa cerita bencana yang diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu seperti banjir bandang, kemudian angin topan, angin yang sangat dingin atau gempa bumi yang sangat dahsyat itu hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Perlu difahami bahwa hal ini bukanlah untuk menakut-nakuti. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu ditakuti, tapi diagungkan. Makanya ketika Allah bercerita tentang dirinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Mereka yang menggunakan ilmunya untuk kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab ada kata khauf dan ada kata khasyah. Kalau khauf itu hanya sekedar takut, tapi khasyah itu adalah takut yang diikuti dengan rasa mengagungkan yang ditakuti itu tadi. Jadi yang dituntut bukan hanya sekedar khauf, tapi khasyah. Bagaimana kemudian zat yang kita takuti itu yaitu Allah Azza wa Jalla, kemudian kita agungkan, kita patuhi perintahnya, kita jauhi larangannya. Sehingga jangan pernah seorang mukmin atau siapapun itu menganggap bahwa cerita-cerita itu hanya sekedar menakutkan. Kita bisa melihat bagaimana gempa bumi di Jepang ya, yang baru beberapa waktu yang lalu. Begitu juga dengan tsunami di Aceh dan gempa-gempa yang lain. Bukankah itu berarti adalah pengulangan-pengulangan dari kisah tersebut? Dan begitu juga bagaimana banjir yang bahkan di Singapura pun pernah banjir menenggelamkan tempat-tempat seperti Orchid dan tempat-tempat yang lain yang terkenal dengan sanitasinya yang bagus. Begitu juga kita melihat banyak sekali angin topan, tornado, bahkan itu terjadi di negara adikuasa sekalipun seperti Amerika. Artinya apa? Ini bukan untuk menakut-nakutkan, tapi ini real. Bencana itu terjadi karena kedurhakaan manusia itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika menurunkan azab itu bukanlah semua daripada azab itu sendiri. Ketika Allah menurunkan gempa bumi, banjir, badai dan sebagainya itu bukanlah merupakan azab itu. Itu hanya sekedar panjar. Di dalam firman-Nya Allah menegaskan linudziqahum ba'dallazi 'amilu, hanya untuk sekedar memberikan rasa dari sebahagian kecil apa yang telah mereka lakukan. Jadi kerusakan yang terjadi itu dan yang kemudian menimbulkan bala dan bencana itu hanya sebahagian kecil sekali dari bencana atau dari azab yang seharusnya diderita oleh orang yang melakukan kerusakan itu. Jadi hari ini kita betul-betul perlu membayangkan betapa dahsyatnya azab neraka itu. Kalau api kompor di rumah kita saja itu dapat meledak dan membakar, menghanguskan tubuh kita, bagaimana pula dengan api neraka? Bagaimana pula dengan siksa kubur yang disebutkan di dalam banyak hadis sahih bahwa nanti di dalamnya ada malaikat yang akan menanya kepada kita, dan itu terjadi pada siapapun yang besar, yang kecil, yang memiliki jabatan ataupun yang tidak yang hidup di dunia ini gagah perkasa ataupun yang tidak, semuanya akan mendapatkan giliran untuk ditanya. Kalau dia mampu menjawabnya dengan baik, maka keselamatanlah yang akan menjadi temannya. Namun yang dikhawatirkan ketika dia tidak mampu menjawab, la adri, maka ketika itulah godam daripada malaikat itu akan menghantam tubuhnya dan remuklah tubuh itu. Ini semuanya tidak dapat digambarkan, tidak dapat direkam dalam kehidupan nyata kita, tapi itu semuanya dapat terjadi. Hanya saya ingin menutup satu kajian pada hari ini. Kita bisa mengibaratkannya begini. Ketika kita sedang tidur dengan istri kita di siang hari atau di malam hari, kita tidur bersampingan di atas satu kasur yang sama, tapi mimpi kita berbeda. Boleh jadi istri kita sedang bermimpi sangat indah di dalam suatu taman yang dipenuhi dengan bunga dan makanan yang lezat, dan dia pun sedang menikmati dengan mimpinya itu, sementara kita mimpi dikejar oleh binatang yang sangat buas, padahal tidur di satu tempat. Ini terjadi di dunia. Artinya apa? Boleh jadi kuburannya berdekatan, boleh jadi di tempat yang hampir, bahkan di lubang yang sama, tapi azab yang diterima sangat jauh berbeda. Ini perlu menjadi iktibar bagi diri kita, agar kita tidak menjadi sumber kerusakan, tapi marilah kita menjadi sumber solusi dan kebaikan itu sendiri. Mungkin itu tambahan. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, suatu gambaran yang mencoba untuk mendekatkan pemahaman kita tentang keterangan ayat ini, bahwa di dalam ayat ini Allah mengatakan tidak ada yang menghalangi Allah kalau Allah ingin menurunkan azab atau menghukum bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Semakin di dalam kehidupan dunia, semakin seseorang berkuasa, maka yang sangat ditakutkan adalah bahwa orang itu akan semakin bisa menjatuhkan wewenang terhadap diri kita. Ketika kita berhadapan dengan polisi, dengan pangkat rendah, kita mungkin tidak begitu takut. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan kapten, apalagi dengan polisi besar, itu ada perasaan yang jauh lebih takut kepada itu. Apalagi kalau ternyata yang kita hadapi adalah kepala reskrim bagian kejahatannya, ini sudah pasti kita kalau melakukan kesalahan akan langsung ditindak. Begitu juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelas mengatakan bahwa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Allah dengan maha kekuasaannya mampu berbuat apapun yang diinginkannya. Allah dengan maha kekuatannya akan mampu memberikan pukulan atau hukuman yang tidak tanggung-tanggung, yang tidak akan pernah mampu bisa dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, hendaknya lah kita mencoba untuk lebih memahami bahwa dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wa huwal ghafurur rahim. Allah kalau ingin bisa memaafkan, dan kalau juga ingin bisa menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang dikehendakinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat menyadarkan kita semua. Sekali lagi, cobalah sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Ardi, mencoba untuk memahami Allah karena keagungan, karena rahmat dan kasih sayangnya, bukan hanya sekedar karena ketakutan atas segala azab yang siap dan bisa saja diturunkannya. Oleh karena itu, kita akan mampu menjadi hamba-hamba yang semakin sangat sayang kepada Allah dan semakin membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.